Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب يا إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله pada siang hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab الصيام من بلوغ المرام للحافظ Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari penjelasan hadis Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini menunjukkan wajibnya berniat di malam hari, ya, atau minimal sebelum fajar, dalam puasa-puasa yang hukumnya wajib. Nah, wajib untuk berniat puasa sebelum fajar dalam puasa wajib. Jika tidak, maka fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Karena juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kita lanjut pada hadis yang kedua. Qala al-imam al-hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan juga dari Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu ala alihi wa sallam dhata yawmin faqala hal 'indakum shay'un qulna la qala fa inni idhan sha'im thumma atana yawman akhar faqulna uhdiya lana haysun faqala arinihi falaqad asbahtu sha'iman fa akal. Rawahu Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku pada suatu hari, yaitu masuk ke rumah beliau. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal indakum syai'un, apakah kalian memiliki sedikit makanan? Qulna la, maka kami menjawab tidak, yaitu tidak ada makanan di hari itu. Qala, Fa ini idzan shaim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau begitu saya puasa. Tsumma atana yawman akhar. Kemudian beliau mendatangi kami di hari yang lain. Faqulna, dan kami berkata kepada beliau, uhdiyalana haisun. Kita telah diberi hadiah hais, sejenis makanan Arab yang terbuat dari kurma, tepung, dan minyak samin. Kemudian dijadikan adonan dan jadilah makanan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, arinihi, perlihatkan kepadaku. Falaqad asbahtu shaiman. Pagi tadi aku telah berpuasa. Fa'akal. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam makan. Artinya pagi sebelum tahu ada makanan beliau berniat puasa. Kemudian setelah tahu ada makanan maka beliau makan dan membatalkan puasanya. Taib. Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mendatangkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai dalil bolehnya berniat di siang hari. Bolehnya berniat puasa di siang hari dalam puasa-puasa sunnah. Jadi kalau hadis sebelumnya, man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu, barang siapa yang tidak berniat puasa qoblal fajri sebelum subuh maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini umum. Ya. Sedangkan ini lebih khusus. Nah, yang ini lebih khusus. Ya. Sehingga ini puasa sunnah, ya. Naam, dikecualikan dari yang umum tadi. Karena dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat puasa di siang hari ketika tahu tidak ada makanan di rumah beliau. Jadi beliau masuk menemui istrinya, kemudian bertanya, apakah kalian memiliki makanan? Kemudian dijawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, kalau begitu saya puasa. Ini menunjukkan beliau memulai niat puasanya di siang hari. Nah, ini dalil yang jelas bolehnya berniat puasa sunnah di siang hari. Adapun puasa wajib tidak boleh, harus sebelum fajar. Kalau puasa sunnah maka boleh berniat di siang hari berdasarkan dalil ini. Kemudian apakah pembolehan ini jika waktunya sebelum zawal atau juga setelah zawal? Karena sebagian para ulama ada yang merinci, kalau memulai niat puasa sunnahnya sebelum zawal maka boleh, tapi kalau memulai niat puasa sunnahnya setelah zawal maka tidak boleh. Namun yang benar adalah boleh baik sebelum zawal atau setelah zawal, dia memulai niat puasa sunnah maka sah puasanya berdasarkan keumuman hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai niat puasa sunnah di siang hari. Hanya saja disyaratkan bagi yang berniat puasa sunnah di siang hari, disyaratkan dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Belum makan, belum minum, dan lain sebagainya dari pembatal-pembatal puasa yang lain. Yang nanti insya Allah akan kita bahas tentang pembatal-pembatal puasa dalam hadis-hadis yang berikutnya. Ini syaratnya, belum melakukan pembatal-pembatal puasa yang membatalkan puasa. Tapi kalau pagi hari sudah minum satu gelas, kemudian tanya ada nasi enggak ada, kalau begitu saya puasa. Ini enggak sah puasanya. Sudah melakukan pembatal puasa. Sehingga disyaratkan sahnya puasa yang diniatkan dari siang hari dalam puasa sunnah, disyaratkan belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Nah. Kemudian, kapan orang yang berniat puasa sunnah di siang hari dia mendapatkan pahala dari puasanya? Apakah dari pagi, ya, dari setelah subuh dia mendapatkan pahala puasa, ya, ataukah dari ketika dia mulai berniat di siang hari, ya, baru dia mendapatkan pahala puasa, ya. Nah, para ulama berselisih juga dalam masalah ini, ya. Namun yang sahih adalah dia mendapatkan pahala puasanya ketika memulai niatnya, ya. Ketika memulai niatnya di siang hari tersebut, nah, barulah dia mendapatkan pahala puasa. Baik, dari hadis ini juga bisa kita ambil faedah, ya, tentang bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana kehidupan rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Antum perhatikan, ya, makhluk yang terbaik, ya, manusia yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada makanan di rumahnya. Beliau datang ke keluarganya, ke istrinya, dan bertanya, apakah kalian memiliki makanan? La, tidak ada ya Rasulullah. Maka kemudian beliau mengatakan, kalau begitu saya puasa. Ya subhanallah. Nah, manusia yang paling mulia, ya, tidak ada makanan di rumahnya, ya. Dalam keadaan tidak ada satupun yang mengeluh dengan keadaan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak marah, ya, ketika jawabannya enggak ada makanan. Ya. Demikian pula para istri-istri beliau yang salehah, ya, yang memiliki kedudukan ummul mukminin, ibundanya kaum mukminin. Orang-orang pilihan ini, ya, bukan orang-orang sembarangan yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Ya. Orang-orang pilihan, ya, wanita-wanita pilihan yang Allah pilih untuk menemani sang Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan orang sembarangan, orang-orang pilihan. Ya. Tidak heran, ya. Ketika tidak ada makanan di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, maka para istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam yasbirna, mereka bersabar, ya, tidak berkeluh kesah. Nah, kita bayangkan kalau istri-istri kita sekarang, ya, sehari enggak ada makanan aja. Nah, kira-kira apa yang terucap dari lisannya? Nah, ada yang mengatakan dasar suami malas enggak mau kerja, ya. Nah, dasar suami enggak tanggung jawab, istrinya enggak dikasih makan. Ya. Nah, dan kalimat-kalimat yang lain, ya. Allahul musta'an. Ya. Karena rendahnya ilmu, ya. Jauhnya dari ilmu, jauhnya dari sifat kesabaran, ya. Bahkan bukan berkeluh kesah dari makanan, bukan. Kalau wanita zaman sekarang, ya, berkeluh kesahnya karena di rumah gak ada lemari es, ya. Gak ada kulkas, ya. Berkeluh kesahnya karena gak ada motor, ya. Gak ada kendaraan, ya. Berkeluh kesahnya karena gak ada mesin cuci, ya. Dan bla bla bla, ya. Nah, ini keluh kesahnya wanita-wanita zaman sekarang, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Banyak keluh kesahnya, banyak ketidaksabarannya. Atau lemah ketidaksabarannya, lemah kesabarannya, sedikit kesabarannya. Jauh dari sifat-sifat para istri Nabi dan juga istri-istri sahabah, para sahabiyat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka tentunya bagi seorang muslimah, para wanita hendaklah mereka meneladani para wanita istri-istri Nabi, meneladani para wanita istri-istri sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya, dan juga para wanita yang Allah pilih untuk menemani para sahabat yang menjadi suami mereka. Ini orang-orang pilihan para sahabat, para sahabiyat, ummul mu'minin, istri-istri nabi. Ini orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menemani nabinya alaihi salatu wassalam. Maka contoh mereka, bagaimana keadaan rumah tangga mereka, kondisi ekonomi mereka, dan seterusnya. Bahkan pernah dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 bulan berturut-turut tidak nyala api di dapur. Apa yang mereka makan? Yang mereka makan hanya air dan kurma, karena hanya itu makanan di sana ketika itu. Kalau kurma memang melimpah. Hanya air dan kurma yang mereka makan. Tidak ngebul dapurnya selama 3 bulan berturut-turut. Sanggup istri-istri kita, wanita-wanita sekarang, hanya memakan kurma dan air selama berbulan-bulan? Maka ini pelajaran, pelajaran bagi para istri, para wanita, untuk lebih meningkatkan kesabarannya. Sabar dengan ekonomi yang ada, sabar dengan keadaan yang ada. Tidak banyak berkeluh kesah, tidak banyak mengingkari nikmat, sebagaimana ingkar terhadap nikmat, atau mengingkari nikmat suami ini merupakan sebab mayoritas wanita masuk ke dalam an-nar. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbatul Id, beliau mengatakan, "Tasaddaqna, bersedekahlah kalian wahai para wanita, karena mayoritas kalian adalah bahan bakar api neraka." Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah mayoritas kami menjadi bahan bakar an-nar, api neraka?" Maka beliau mengatakan, li'annakunna tukfirna syakah wa takfurna al-ashir. Karena kalian wahai para wanita banyak mengeluh, banyak syakwanya, banyak keluhannya, sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh, wa takfurna al-ashir, dan banyak mengingkari nikmat suami, tidak mensyukuri nikmat suami yang diberikan oleh suami kepadanya. Selalunya kurang, selalunya kurang. Bahkan waliyadzubillah, ada seorang wanita yang dia memaksa suaminya untuk terjerumus ke dalam kehidupan dunia yang tercela. Ya. Habis waktunya untuk dunia, dunia, dunia, dunia terus. Ya. Lupa dari kewajiban. Ya. Lupa dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan lupa dari sholat berjamaah, bahkan lebih dari itu, lupa dari sholat lima waktu, ya. Bukan sekedar sholat berjamaah, ya. Dan ini kondisi yang ada, nah, yang sangat menyedihkan. Terlalu banyak kaum muslimin meninggalkan sholat lima waktu, apalagi sholat berjamaah, ya. Di antara sebabnya karena hasungan para istri, ya. Nah, agar suaminya mendapatkan keuntungan yang lebih dan lebih dan lebih, ya. Nah. Maka ini pelajaran, ya, bagi kita semua, terkhusus, ya, para istri atau para wanita, agar lebih meningkatkan kesabaran dalam kehidupan berumah tangga, ya. Sabar, sabar, dan sabar. Sampai kapan kita sabar? Sampai kita mati, ya. Kita wajib untuk sabar sampai kita mati. Nah, sabar juga ada batasnya, nggak ada. Ya. Kalau sabar nggak ada batasnya, sampai mati kita sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan sabar dalam menanggung kesulitan-kesulitan atau musibah dan seterusnya. Nah. Kemudian lafadz hadis yang berikutnya. Tsumma atana yawman akhar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami di hari yang lain. Fakulna, dan kami bertanya, oh dia lana haisun, kami diberi hadiah hais, kami diberi hadiah hais makanan. Hais adalah sejenis makanan Arab yang terbuat dari kurma, tepung, dan minyak samin. Dijadikan satu, ya, diaduk, ya, sehingga menjadi adonan, ya, kemudian jadi makanan. Ini namanya hais. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberi sedekah, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serahkan semuanya ke ahlus suffah, yaitu para fuqara dan masakin yang hidupnya di masjid. Ahlus suffah yang enggak punya rumah, enggak punya sanak saudara, enggak punya keluarga. Ya, fuqara, masakin, enggak punya tempat tinggal dan seterusnya, tinggalnya di masjid. Ini ashabus suffah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sedekah, ya, ada yang memberi sedekah kepada beliau, maka beliau berikan kepada ahlus suffah semuanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakan harta sedekah. Dan jika beliau diberi hadiah seperti ini, hadiah, ya, maka beliau makan sebagiannya dan beliau berikan sebagiannya ke ahlus suffah. Nah, ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sering para sahabat radhiyallahu taala anhum ataupun para sahabiat, ya, mereka memperhatikan, ya, keberadaan rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tahu bahwasanya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan, ya, maka mereka pun memberikan hadiah seperti hais seperti ini. Ada juga para sahabiat yang memiliki kebiasaan memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susu, ya. Nah, ini kebiasaan mereka, para sahabat dan sahabiat, memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di suatu hari beliau diberi hadiah hais, makanan hais. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya kami telah diberi hadiah hais. Mendengar ucapan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arinihi, datangkan kepadaku, perlihatkan kepadaku. Falaqad asbahtu shaiman faakal. Dan pagi tadi aku telah berniat puasa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW makan. Ya. Artinya membatalkan puasanya. Dari sini juga bisa kita ambil faedah. Bolehnya membatalkan puasa. Nah, bolehnya membatalkan puasa. Dalam puasa-puasa apa? Sunnah. Nah, dalam puasa-puasa sunnah. Nah. Taib. Dalilnya hadis ini. Beliau lagi puasa, kemudian diberitakan kepada beliau bahwasanya ada makanan, ya. Maka kemudian beliau membatalkan puasanya. Dalam puasa-puasa sunnah boleh membatalkan puasa, ya, atau memutus puasanya. Nah, walaupun yang lebih afdol adalah apa? Menyelesaikan dan menyempurnakan puasanya ketika tidak ada tidak ada hajat, ya, atau tidak ada halangan. Maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Ini yang lebih afdol. Dan sebagian para ulama merinci. Jika dengan berbukanya dia atau dengan memutus puasanya itu ada maslahat, maka memutus puasanya lebih afdol. Nah, memutus puasanya lebih afdol. Jika memutus puasanya enggak ada maslahat, ya. Enggak ada maslahat. Nah, maka menyempurnakan puasa sunnahnya, ya, atau tidak memutusnya itu yang lebih afdol. Nah. Baik. Sebagai suatu contoh. Dia puasa. Puasa sunnah, ya. Kemudian tiba-tiba dia diundang makan, ya. Diundang makan, makan biasa, ya, makan siang. Enggak ada kaitannya dengan acara ini, acara itu, enggak ada. Makan siang. Nah, dan banyak yang diundang. Dia datang ke undangan tersebut dan dia meminta maaf kepada si pengundang bahwasanya saya enggak bisa ikut makan karena saya sedang berpuasa. Ya. Nah, dan si pengundang tidak merasa tersakiti, ya, dengan ucapan ini. Nah, artinya enggak ngaruh, artinya karena yang lain juga banyak, ya. Nah, yang lain banyak yang makan, ya, sehingga si pengundang tidak tersakiti. Nah, dengan sikapnya, sikap orang yang berpuasa tadi. Ya. Maka orang seperti ini yang lebih afdol adalah menyempurnakan puasanya. Adapun gambaran yang kedua atau contoh yang kedua adalah seorang yang diundang walimatul urs misalkan. Ya. Diundang walimatul urs. Kita tahu sendiri bahwasanya wajib mendatangi undangan walimatul urs. Ya, bahkan yang tidak menghadiri undangan walimatul urs faqad asa abul qasim, telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendatangi undangan walimatul urs dalam keadaan sedang berpuasa. Nah. Taib. Dan si pengundang, ya, atau sahibul hajah, ya, dia merasa tersakiti, ya. Ketika yang diundang ini tidak ikut merayakan, pesta pernikahan tersebut dengan cara makan, minum dan seterusnya. Baik. Ya. Maka kalau keadaannya seperti ini akan menimbulkan sesuatu dalam hati yang sedang berbahagia, ya, mempelai misalkan, ya. Kita datang ke sana tapi kita enggak makan, enggak minum, ya, enggak menikmati pesta pernikahan tersebut, ya, karena puasa, ya. Maka si pengundang merasa ada sesuatu dalam hatinya, ya, atau merasa tersakiti dengan sikapnya, ya. Maka dalam kondisi seperti ini yang lebih afdol bagi si shaim tadi yang sedang puasa sunnah adalah membatalkan puasanya. Batalkan puasanya, gembirakan saudaramu ya, yang sedang bahagia. Baik. Yang jelas ketika ada maslahat, ketika ada maslahat dalam berbuka ya, maka hendaknya dia berbuka dari puasa sunnahnya. Tapi ketika tidak ada ya, tidak ada maslahat ya, ketika dia berbuka, maka yang lebih afdol adalah menyempurnakan puasa sunnahnya. Baik. Ini yang bisa kita ambil faedah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, hadis yang berikutnya pembahasannya lain. Hadis yang berikutnya pembahasannya tentang iftar, tentang berbuka puasa. Sehingga insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang iftar, berbuka puasa pada hadis yang berikutnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah nanti qoblal iftar. Kita lanjutkan dan kita akhiri, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.